이제 뭐가 있어? 바뀌고 لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini sebagai detik-detik akhir kita menunggu keputusan penguasa kita, kita menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah datangnya tanggal 1 Syawal. Ini menunjukkan kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka seorang mukmin tentunya ketika berpisah dengan tamu yang mulia, dia bersedih di satu sisi karena tamu yang mulia ini tamu yang membawa penuh barokah. Adalah bulan Ramadan, bulan di saat Allah Azza wa Jal mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Allah berikan kesempatan banyak dari kita untuk memanjatkan doa. Maka manfaatkan yang tersisa ini dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berdoa mohon keselamatan, taufik, hidayah, karena hidayah itu besar nilainya. Jangan sekedar berdoa memohon hanya keselamatan dunia, karena dunia itu sesungguhnya sesuatu yang hanya sebagai jembatan menuju kampung akhirat. Oleh karena itu seorang mukmin di satu sisi dia bersedih, apalagi di bulan Ramadan belum sempat menyempatkan kalimat-kalimat doa dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka belum terlambat. Masih ada beberapa kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan Allah buka kesempatan di antara hamba-hamba yang diberdekakan dari api neraka, orang-orang disebut dengan utaqo, dibebaskan dari api neraka, Allah berikan ampunan. Maka lakukan amalan yang bisa menjadi sebab Allah ridho dan mengampuni dosa kita. banyak memohon istighfar, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai bulan Ramadan kita lupa memohonkan diri kita untuk Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada waktu, kesempatan, walaupun pendek. Kalau seandainya besok hari raya, tinggal beberapa detik, maka ini belum terlambat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar kita mendapatkan ampunannya. Karena ini adalah kesempatan yang beruntung bagi hamba, karena dia tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentunya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita menjalankan banyak ketaatan, itu adalah sesuatu yang membawa keuntungan. Selesai kita sholat wajib beristighfar, pada sudah menjalankan ketaatan masih beristighfar. Selesai duduk di majlis ilmu beristighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kemenangan Fathu Mekah, Allah perintahkan untuknya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sucikanlah Allah dengan memujinya dan mohon ampun, karena Allah itu Maha Pengampun. Oleh karena itu, keberhasilan seorang hamba bisa menjalankan ketaatan selalu diiringi dengan istighfar, karena di sana banyak kekurangan dan kesalahan yang dia tahu ataupun dia tidak tahu, yang dia sadar atau tidak sadar. Sehingga istighfar ada sesuatu yang membawa keuntungan. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam satu hari aktar lebih dari 70, kadang 100 mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bulan Ramadan yang akan berpisah dengan kita sebagai bulan yang telah kita isi dengan amal soleh, di antaranya membaca Al-Quran, qiraatul Quran, maka amalan yang sangat mulia, ibadah yang mulia, yang sepantasnya kita jaga walaupun di selain bulan Ramadan. Dan terlebih Allah mudahkan bagi kita untuk duduk di majlis ilmu, membaca dan mengkaji ayat-ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami ucapan para ulama yang membimbing dan mendidik kita agar berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keselamatan bagi hamba. Maka kita lanjutkan, dan semoga taklim yang kita lakukan ini menjadi husnul khatimah, penutup yang baik. Kalau memang ini taklim yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini, semoga menjadi husnul khatimah, penutup yang baik. Kita selesaikan beberapa untaian kalimat yang dibawa oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Minhaj As-Sunnah. Wa fi sahihaini 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala lana Rasulullah, dan di dalam hadis sahihain Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari mengeluarkan nomor 7054 wa Imam Muslim nomor 1800 43. Ani bin Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, berkata, qala lana, bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan, innaha satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian sataraun, akan melihat ba'di, sepeninggalku nanti, atharatan, sikap atharah, pemimpin yang lebih mementingkan urusannya sendiri, atharah, pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Kalian akan melihat kondisi seperti ini. Nah, maka wamu dan juga kalian akan melihat umuran tungkirunaha, akan melihat perkara-perkara umur, perkara-perkara yang tungkirunaha, kalian mengingkarinya. Nah, pemimpin yang lebih mengutamakan diri sendiri dari rakyatnya, pemimpin yang kalian melihat melakukan perkara-perkara mungkar, hadza khabar, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umat ini. Setelah itu qalu, para sahabat bertanya, fama ta'muruna ya Rasulullah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, maka apakah yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah. Para sahabat minta bimbingan manakala menghadapi fitnah, kondisi kaum muslimin mendapatkan pemimpin yang memiliki sifat atharah, lebih mementingkan urusannya sendiri dari rakyatnya, pemimpin yang banyak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sahabat minta bimbingan kepada Rasulnya. Sekaligus ini bimbingan untuk kita semua. Karena hadis yang kita baca bukan sekedar lewat cerita, berita, tetapi merupakan bimbingan untuk kita kaum muslimin tak kala menghadapi kondisi yang ditanyakan oleh para sahabat ini. Maka Nabi menjawab, tu'adunal haqqo alladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Maka beliau membimbing para sahabat, tu'adunal haqq, kalian menunaikan haknya pemimpin. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian, kerjakan. Kalian menunaikan hak-haknya pemimpin. Alladhi alaikum, yang telah dibebankan atas kalian. Wa tas'alun, dan kalian meminta kepada Allah. Alladhi lakum, yang menjadi hak kalian. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, hadal hadisu dalla alaihi, hadis ini kata Syekh Utsaimin menunjukkan apa? Huwa madhabu Ahlus Sunnah. Inilah madhab pendapat prinsip ahlus sunnati wal jamaah, madhabus salafis salih. Inilah madhabnya, pendapatnya as-salaf as-salih. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin, as-sam'u wa ta'atu lil umara. Ya. Yaitu prinsipnya adalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, wa adamu isyanihim fima tajibu ta'ah fi. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan di antara madhab salaf adalah adamu isyanihim, tidak memaksiati pemimpin. Fima tajibu ta'ah, pada perkara yang wajib ditaati. Perkara yang memang menjadi kewajiban rakyat mentaati pemimpin, tentu dalam hal ma'ruf. Fima tajibu ta'ah fihi. Dan yang ketiga, hadis ini kata Syekh, wa'adamu ithar, wa'adamu itharatid dhagha'in alaihim, dan tidak itharah, menimbulkan ithar, memunculkan dhagha'in. Dhagha'in artinya dendam atas mereka. Wa'adamul itharil ahqad alaihim, tidak menimbulkan hiqad, dengki atas mereka. Hadza madhabu ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Utsaimin, inilah madhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi, walaupun pemimpin lebih mengutamakan urusan sendiri daripada rakyatnya, rakyat itu dibimbing oleh Nabi, mohon kepada Allah, apa yang telah dirampas, apa yang tidak diberikan dari haknya, minta kepada Allah. Seharusnya dia dapat, tapi diambil sama dia. Dia sudah minta kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jangan kemudian melakukan ithar, memprovokasi orang, mencela penguasanya sendiri, akhirnya terjadi dendam. Ini tidak dibenarkan, kata para ulama. Yang ada ialah memohon kepada Allah, alladzi alaikum, yang memang menjadi hak kalian, mohon kepada Allah. Nah, adapun harta yang diambil oleh dia, itu kedzaliman dia. Dan nanti di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla sebagai hakim yang paling adil, selesaikan di hari kiamat. Selesai sudah. Tetapi kalau muncul dendam, hiqd, wadbagha'in, terjadilah kerusakan di negeri kaum muslim. Barakallahu. Ini yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin tentang hadis ini. Nah, selanjutnya, faqad akhbaran nabiyyu, dan sungguh akhbaran nabiyyu, telah mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal umara yadlimuna wa yaf'aluna umuran munkirah, munkarah. Dan dalam hadis ini kata Syekh, akhbaran nabi, Nabi telah mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam, annal umara, bahwa para pemimpin-pemimpin itu yadzlimun, mendolimi rakyatnya. Wa yaf'alun umura, melakukan tindakan kemungkaran, mungkarah. Namun lihat, wa ma hadza amarna an nu'tiyahum al-haqqal ladzi lahum. Walaupun demikian, wa ma hada, walaupun demikian kondisinya penguasanya zalim, berbuat mungkar. Allah perintahkan amarona kepada kita an nu'tiyahumul haqqo, agar kita memberikan kepada mereka hak yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada mereka. Itu tadi, mendengar, taat dalam hal yang ma'ruf, mentaati dalam hal yang ma'ruf. Nah, walam wa nas'alullah nas'alullaha al-haqqal ladzi lana, dan kita minta kepada Allah hak yang menjadi haknya kita, hak yang memang menjadi milik kita yang dirampas oleh mereka. Walam ya'zan fi akhdil haqqi bil qitali, dan Nabi tidak mengizinkan, walam ya'zan, tidak mengizinkan di dalam mengambil hak kita bil kitab dengan cara pembunuhan. Tidak boleh, Nabi tidak mengizinkan mengambil haknya rakyat dengan cara membunuh pemimpin. Walam yurakhas fitarkil haqqil ladzi lahum, dan tidak diberi keringanan di dalam membiarkan hak yang ada pada mereka, artinya tetap mendengar dan taat dan mohon kepada Allah apa yang dirampas olehnya. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa seorang hamba yang terdolimi. Karena doa mustajab diantaranya adalah wadda'watul madlum, doa orang yang terdolim. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang diberikan, yang kita doa kepada, berdoa kepada Allah, justru diganti yang lebih bagus. Iya, negara jadi aman, antum bisa sholat 5 waktu, antum bisa menjalankan sekian banyak ketaatan, menabung pahala akhir. Bukan itu lebih bagus? Iya, sabar. Hadis berikutnya, wa fi sahihain, dan disebutkan di dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, man ro'a, barang siapa yang melihat. Melihat, melihat berarti benar-benar tahu, bukan sekedar gosip, isu. Benar-benar dia lihat, dia tahu benar urusannya. Man ro'a, barang siapa yang melihat, dan beritanya benar, kalau itu berita, barang siapa yang melihat min amirihi syai'an yakrohuhu, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak suka, yakrohuhu, dia tidak suka, falyasbir alaihi, maka bersabarlah. Nah, dia membenci, dia bersabar. Wa fa innahu man faraqa al-jama'ata shibra, maka barang siapa yang keluar, faraqa, keluar, memecah dari jamaah kaum muslimin, shibron, satu jengkal, dia keluar dari jamaah kaum muslimin satu jengkal saja, famata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya seperti mitatan, seperti bangke orang jahiliyah. Artinya bangke jahiliyah kemarin dia dalam kondisi maksiat kepada Allah. Karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin yang ditaati. Matinya seperti bangke jahiliyah, maksiat. Bukan kafir. Ini bahayanya orang keluar dari bingkai jamaah kaum muslimin ketika sudah punya seorang pemimpin dengan tidak mengikuti jamaah kaum muslimin, hanya sekedar melihat satu kemungkaran. Bayangkan, bersabar. Karena sabar itu berakibat baik. Mungkin ada yang tanya, sabar, sabar. Sampai kapan sabar? Sudah kayak gini. Nabi sudah mengatakan, faliyasbir, sabar bahasanya. Bukan kemudian lawan. Bukan. Sabar. Sabarnya sampai kapan? Wah, sunnah sabar, sabar, tok. Sabar sih gampang. Buktinya gampang, kamu protes. Berarti tidak bisa kamu sabar. Ahlu sunnah punya jiwa penyabar. Sabar. Banyak berdoa kepada Allah. Beristighfar, bertobat. Berdakwah, perbaiki umat. Sabar. Karena kalau sampai keluar dari bingkai jamaah kaum muslimin, matinya seperti bangkai jahil, lebih parah. Milih sabar atau matinya jadi bangkai jahiliyah? Ada dua pilihan. Kalau sabar, antum dapat pahala. Melihat kemungkaran tadi dengan bersabar, memperbaiki. Kalau antum tidak sabar, nah, melawan. Khuruj. Akhirnya tidak muta'at. Mati seperti bangkai jahiliyah. Jelek. Maka milih jadi orang yang sabar. Wallahu ma'as sabiri. Allah menolong orang yang sabar. Imam Ahmad empat khalifah sabar. Khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah yang keempat. Baru khalifah kelima kalau tidak salah. Pemimpinnya baru menerima prinsip ahlu sunnah. Imam ahlu sunnah diiring-iring ke pasar, dicambuk. Ya. Ditarik dengan bighol, dengan keledai. Tarik di jalan. Imam. Sakiti. Imam Ahmad sabar. Bayangkan, lama sabar Imam Ahmad. Empat khalifah. Tapi kesabarannya Imam Ahmad, kejujuran Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang zalim, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla memberi pemimpin yang menerima dakwah Ahlus Sunnah. Ya. Maka Imam Ahmad dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah. Ayuhannas wafiri wa'afdin dalam lafad yang lain. Fa'innahu man kharaja minas sultan. Kalau tadi amir, sekarang sultan. Barang siapa yang keluar dari sultan, pemimpin. Sultan, kalau bahasa kita sultan. Ya. Sultan, sultan apa kalau gitu? Dulu ada sultan ini, sultan. Ya. Sultan. Sultan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia sultan. Barang siapa yang sesungguhnya barang siapa yang keluar melawan, maksudnya kepada sultan pemimpin Sibron, keluar sejengkal saja, famata, maka dia mati. Mata mitatan jahiliyatan, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Hadis Bukhari. Sudah kita singgung kemarin pengertian matinya seperti bangkai jahiliyah sebagaimana terangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Selanjutnya kita selesaikan. Waqad taqaddama. Itu perintah Nabi jelas ya. Bersabar, jangan keluar, karena kalau keluar mati seperti bangkai jahiliyah. Waqad taqaddama qauluhu. Juga telah lewat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama zakara annahum. Setelah disebutkan kepada Nabi annahum, bahwa pemimpin-pemimpin itu la yahtadun bihadyihi. Hadis Nu'man ibni Bashir. Pemimpin-pemimpin yang la yahtadun bihadyihi, tidak memberikan petunjuk dengan petunjuknya Nabi. Wala yastannuna bisunnatihi, tidak mengajarkan sunnah dengan sunnahnya Nabi. Berarti bid'ah. Mereka memberi petunjuk, bukan petunjuknya Nabi. Mengajarkan cara, bukan caranya Nabi. Bid'ah. Bagaimana kata Hudzaifah? Qala Hudzaifah tu kaifa asna' ya Rasulullah. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa asna'u, bagaimana saya berbuat? Apa yang saya harus perbuat menghadapi pemimpin seperti ini? In adraktu zalika, jika aku mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Qala, Nabi menjawab kepada Hudzaifah radhiyallahu an, sahibu sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Hudzaifah dikenal dengan sahibu sir, pemilik rahasia. Karena Nabi menyebutkan jajaran munafikin, sampaikan kepada dia. Dan Hudzaifah tidak, hanya dia yang dikasih ini munafik. Beritahu, tahu rahasia. Beliau sembunyikan rahasia. Makanya Umar bin Khattab kalau mau nyolati orang sepeninggal Nabi, ditunggu Hudzaifah nyolati tidak. Kalau Hudzaifah bin Yaman nyolati, berarti aman. Kalau Hudzaifah tidak mau nyolati, berarti ada sesuatu. Sahibus sir, orang yang belajar langsung dengan Nabi, bertanya sesuatu kejelekan yang belum terjadi, namanya ilmu. Jadi penting ngerti perkara kejelekan yang belum terjadi, supaya kalau terjadi tahu ilmunya. Nah, ini yang kadang kita lupa. Nah, kita belajar yang menenangkan hati aja, zikir yang banyak, sholat yang banyak, yang mendamaikan hati saja. Adapun perkara-perkara yang seperti ini tidak usah dibicarakan. Lalu Hudzaifah bertanya kepada Nabi Anisar tentang kejelekan yang akan menimpa umat. Makhafatan antudrikani, khawatir berjumpa dengan kejelekan tadi. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya, bagaimana ya Rasulullah, nanti akan datang pemimpin yang tidak memberi petunjuk dengan petunjukku, tidak mengajarkan sunnah dengan sunnahku, apa yang saya perbuat? Ya, ini kejelekan. Maka Nabi menuntun, tasma'u wa tuti'u lil amiri. Kamu mendengar dan kamu taat. Dalam tanda petik ya. Hal yang ma'ruf. Yang baik. Mendengar dan taat hal yang ma'ruf. Adapun yang mungkar, yang tidak di atas bimbingannya, tidak wajib. Karena kita hanya wajib mentaati Allah dan Rasul. Hal yang ma'ruf. Adapun hal yang mungkar, tidak wajib. Tasma, kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, hal yang ma'ruf ya. Wa in daraba dhahraka, sekalipun pemimpin itu daraba dhahrak, memukul punggungmu, kamu dipukul. Wa akhadha malak, mengambil hartamu. Seharusnya jatah kamu malah diambil dia, dipotong. Potongannya dengan yang diberi lebih banyak yang dipotong. Antum sabar. Sekalipun memukul punggungmu, mengambil hartamu. Lihat. Fasma' wa ati'. Dengar, taat. Lihat. Dengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Adapun harta yang diambil, punggung yang dia, yang kita dipukul olehnya, kezaliman yang dia lakukan, maka ini lebih kecil. Karena cuma kita tok yang dipukul punggungnya. Sudah cukuplah saya yang dipukul. Cukuplah harta yang diambil, enggak apa-apa. Yang penting negara baik. Kaum muslimin bisa tenang beribadah, enggak apa. Sabar. Begitu prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita. Jangan mudah terprovokasi. Wah, dia pemerintah telah merampas tanah saya. Saya minta keadilannya, mari. Wah, lawan pemerintah. Hancur negara. Antum tidak lagi bisa khusyuk beribadah. Tidak tenang beribadah. Karena negara kacau. Hanya sebab urusan perkara dunia tadi. Orang mukmin yang ibadallah lebih mencintai akhirat. Dunia itu sesuatu yang Allah Rasulullah gambarkan SAW seperti bangkai kambing. Digambarkan dengan sesuatu yang hina. Suatu saat Nabi lewat di pasar. Antum tahu pasar? Apa yang terjadi? Sibuk ngurusi dunia. Kan gitu ya. Jadi pasar ada zaman Nabi. Sekarang juga ada pasar. Nah, ketika Nabi lewat pasar, ada bangkai kambing yang telinganya sudah sobek. Siapa yang mau beli kambing ini? Ya, siapa yang beli kambing ini? Ya. Aib bagi kami ya Rasulullah. Kalau kami membeli bangkai kambing ini yang apalagi sudah sobek telinganya. Aib bagi kami. Inilah dunia. Inilah gambaran hakikat dunia yang ibadah. Maka akhirat lebih mulia daripada dunia ini. Maka jangan kemudian tertipu dengan ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga keluar dari sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Dan ini bimbingan yang selamat, bukan karena penakut, bukan karena pengecut. Ahlus sunnah paling cinta kebenaran. Ahlus sunnah paling mencintai kebenaran. Tapi ahlus sunnah paling mencintai bimbingan, bimbingan Rasulullah SAW. Tayyib, hakadha bimbingan beliau, hadzal amru bitta'ah ma'dzulmil amir. Inilah kata Syekh, inilah perintah taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Besok diputuskan, besok lebaran, kita di sunnah manut. Manut. Kenapa manut? Karena itu keputusan pemerintah. Dan bukan maksiat, ma'ruf, hal yang bagus. Ini kita ahlus sunnah. Tidak berani melawan keputusan pemerintah apapun. Wah, ini tidak tepat. Sudah, Kalau itu keputusan kita terima. Rakyat sami'na wa ata'na. Itu ahlu sunnah. Barakallah. Demi menjaga keutuhan, persatuan, kesatuan rakyat di negeri ini. Bada bareng, guyub. Badannya selain tau ini hari Jumat, hari Senin, hari Rebo, 3 kali. Bingung orang. Ya, ada yang lebaran, oh ini mengikuti ini. Kemarin sudah lebaran, sekarang ada lagi lebaran, besok ada lebaran 3 kali. Setahun. Kacau rakyat. Bingung. Yang lagi jualan di pasar, wah gak berani. Ada yang berani jualan karena sudah lebaran kemarin kok. Akhirnya terjadi cekcok. Sampai suami istri cerai gara-gara istrinya mengikuti keputusan yang lebih dulu, suaminya mengikuti keputusan yang akhir. Ketika suaminya kan sudah halal, saya menghauli kamu, oh belum, saya belum lebaran. Ini cekcok. Padu. Gara-gara lebaran suami istri. Tapi kalau mengikuti keputusan penguasa antum, masya Allah, satu, indah. Indah karena di atas kebenaran. Begitulah bimbingan beliau. Selanjutnya, masih ada berapa hadis ini. Antum lihat ucapan Syekh, cukuplah ya, hadis-hadis itu yang berikutnya sama, semakna. Kita ambil titik akhir ucapan Syekhul Islam. Yang ini merupakan inti, kesimpulan, kenapa kita menjaga pemimpin. Pada halaman 28 itu. Qala rahimahullah fi siyasati syar'iyyah. Berkata Syekhul Islam dalam kitabnya Siyasah Syar'iyah. Siyasah itu artinya politik secara syar'i. Pengaturan yang syar'i. Siyasah itu kalau diterjemah sebagian orang politik. Tapi yang syar'i. Bukan politik yang jahat. Politik yang syar'i. Mengatur dengan cara yang syar'i. Siyasah. Nabi mengutus dai dikirim, itu metode siasah, cara mendakwahkan ilmu, siasah syar'iyah. Mengangkat seorang panglima, siasah syar'iyah. Dikatakan oleh Syekhul Islam, yajibu ayya'rifa, wajib untuk dimengerti, anna wilayata amrin nas, bahwa kekuasaan urusan manusia, min a'dhami wajibati din, di antara kewajiban-kewajiban yang terbesar dalam agama. Urusan kekuasaan umat manusia ini perkara besar, bahkan kewajiban yang besar dalam agama. Bala qiyama lidini illa biha, bahkan tidak akan tegak agama kecuali dengan adanya pemimpin yang mengatur manusia. Fa inna bani adam, sesungguhnya bani adam, la tatimu maslahatuhum, tidak akan sempurna maslahatuhum, maslahat kebaikan mereka, illa bil ijtima', kecuali dengan bersatu. Bersatu. Lihajati ba'duhum ila ba'din, karena ada kebutuhan sebagian mereka atas sebagian. Wala budda lahum indal ijtima' min roksin. Nah ini, dan wala buddha, dan harus, mesti, lahum bagi manusia anak Adam indal ijtima' ketika bersatu berkumpul min ra'sin adanya pemimpin. Jadi enggak mungkin kita hidup dewek-dewek semaunya sendiri. Mesti kalau berkumpul biar teratur ada pemimpin. Itu kata Syekhul Islam. Apalagi kita umat Islam yang beragam-ragam suku dan apalah bahasanya ya, berapa suku ini Indonesia. Coba kalau masing-masing suku punya pemimpin, kacau negara ini. Maka diangkat satu orang pemimpin yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Begitu kata Syekhul Islam. Makanya ada pemimpin itu membawa maslahat. Antum iktikaf, ada pemimpinnya enggak? Ada penanggung jawabnya? Demi terciptanya suasana yang baik. Masjid, ada ketuanya enggak? Ketua takmirnya. Demi kemaslahatan masjid. Karena kita bersatu, berkumpul, mesti ada yang mimpin. Lah wong ojek saja, tukang ojek, ada apa namanya? Paguyuban tukang ojek. Biar rukun tukang ojek damai. Oh, kamu dulu yang bawa sana. Oh, ganti ya, diatur. Paguyuban supir angkot. Nah, ada. Mereka berkumpul demi maslahatnya mereka. Apalagi ini kita beragama. Mau lebaran, mau sholat id. Kapan kita berakhirnya Ramadan? Ayo. Kalau masing-masing, lah sekarang aja. Ah, kemarin saja. Oh, besok aja. Oh, jangan nanti aja. Maunya dek-dewek. Kacau nanti. Ada yang nunggu beduk. Kalau beduknya belum bunyi, belum lebaran. Nah, adapun kita ahlus sunnah menunggu pemimpin. Terlepas dari kekurangan yang ada pemimpin. Pada pemimpin mungkin dia melakukan kemaksiatan, kemaksiatannya untuk dia, dosanya. Adapun bersatunya kita, maslahatnya untuk kaum muslimi. Wahadihi nikmah. Inilah nikmat bersatunya kaum muslimin dengan seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak akan berjalan baik kecuali kalau didengarkan dan ditaati. Kan begitu. Apa fungsinya pemimpin kalau tidak didengarkan ditaati? Kacau. Semoga apa yang kita kaji dan ini sebagai menutup ucapan beliau di dalam siasah syariah. Semoga dari awal sampai akhir pertemuan kita menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh dan sekaligus sebagai ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Kami mohon maaf bila mana ada tutur kata, ucapan yang tidak berkenan. Semua itu dari kelemahan dan kekurangan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.